Coba kita Abang, minta gendangnya ya. Minta gendangnya ya. Tolong dibantu ya. Aku boleh kasih clue ya mungkin kali oh, ya. Boleh. Boleh kali ya. Boleh. Coba minta gendang, suara gendangnya boleh ya. Lihat ya. Kanan. Yeah! Siti.